Terlalu lama diri ini terikat dalam bayanganmu, terlalu lama jiwa ini resah. Takkan pernah aku berlari, semua akan ku hadapi, badai pun takkan menghalangi aku pergi. Lemah hati ini dan diriku bukan diriku di saat kamu ada di sini, dan dirimu bukan waktunya, bukan saatnya untuk kembali. Cinta ini hanyalah palsu, hanyalah semu, aku percaya. Pernah ingin ku menyendiri, sendiri tanpa arah pasti, tak pasti untuk aku lewati ini. Takkan pernah aku berlari, semua akan ku hadapi, badai pun takkan menghalangi aku pergi. Untuk mengenal dirimu, untuk menjadi yang terbaik. You.